Sendiri angin dalui ki eling riko tau singa nongati kijang getring moto sunyari ulian batin jejeran lintang katan kerlip nong durian maki ingeta waya sesandingan isulang riko biar serta di kepe malah nyulai.